Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita masuk dalam firqah Maturidiyah. Firqah Maturidiyah, silakan. Berkata penulis, yang ke-9 Maturidiyah, mereka dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarkand, wafat tahun 332 Hijriah. Imam mereka, di antara pendapat mereka adalah, 1. Sumber talati mereka adalah akal. 2. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berada di dalam maupun di luar alam. 3. Mereka berpendapat bahwa iman hanya tasdik atau pembenaran saja, dan sebagian mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran dengan hati dan ikrar dengan lisan. Maturidiyah ini populer di Indonesia. Banyak ustaz-ustaz terkenal yang mengatakan bahwa akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan ada yang mengklaim kalau mau nikahkan anak, cari yang akidahnya Maturidiyah. Dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, dan ini adalah termasuk aliran bid'ah yang kalau kita cermati nomor 1, 2, dan 3 dari keyakinan ini, mungkin di Maturidiyah kekinian 1, 2, dan 3 ini mungkin tidak ada lagi. Mungkin mereka akan mengatakan kami enggak begitu kok. Tapi yang nomor 4, nah ini dia, silakan. 4. Mentakwil sifat istiwa atau bersemayam dengan istilah atau menguasai. Mereka tidak meyakini bahwa istiwa itu bersemayam dengan apa yang layak untuk Allah dan sesuai dengan kemuliaannya. Mereka mentakwilnya dengan kata istila atau istaula. Artinya Allah itu jangan dibilang bersemayam, tetapi bilang saja menguasai. Asy'ariyah Maturidiyah ini sepaket combo double dalam masalah asma wa sifat. Nah. 5. Mentakwil sifat mata bagi Allah Ta'ala dengan penjagaan dan pemeliharaan. 6. Mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah. 7. Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa AS tidak mendengar firman Allah, akan tetapi memperdengarkannya melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakannya. 8. Menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. 9. Mengingkari sebagian besar sifat-sifat Allah Ta'ala dan lain-lain. 10. Saya kira saya cukupkan, tidak usah terlalu panjang. Intinya Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah menyimpang dari sisi asma wa sifat. Makanya kalau di kajian ustaz-ustaz bermanhaj Asy'ariyah Maturidiyah, tentu manhaj salaf dianggapnya sesat sebagai kebalikan dari mereka. Ya enggak apa-apa, setiap orang boleh mengatakan dirinya benar dan yang lain adalah salah, asalkan punya dalil. Nah, dan kita yakinkan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu tidak punya dalil, bahkan menyelisih manhajnya para sahabat Nabi. Bahkan yang mendirikan saja, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, sudah tobat darinya, tapi mereka masih meyakini. 10. Musyabbihah. Musyabbihah adalah paham bid'ah yang kufur yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dan mereka menyerupakan dan menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. 10 ini saya kira zaman sekarang sudah tidak ada. Ya, karena orang maunya Asy'ariyah Maturidiyah. Musyabbihah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau di akidah Asy'ariyah Maturidiyah tidak ada namanya mata Allah, wajah Allah, tangan, kaki Allah, itu dianggap tidak ada semua, lalu ditakwil dengan yang lain seperti rahmat, kekuasaan, rezeki dan lain-lain, maka adapun musyabbihah menetapkannya tapi menyamakannya dengan makhluk. Maka kalau disebut mata Allah, mereka bilang mata Allah ya matanya kayak kita. Kalau dibilang tangan, kaki, wajah, maka wajahnya kayak kita. Ya. Dan ini adalah kekufuran. Adapun salaf atau manhaj salaf berada di tengah antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan Musyabbihah. Kalau ada yang menolak, maka kita tidak menolak, tapi kita tidak menetapkan. Bila ada yang menyamakan, menetapkan sambil menyamakan dengan Allah, dengan makhluk, maaf, maka mana salaf menetapkan dengan apa yang sesuai kemuliaan Allah dan berkata, bagaimananya saya tidak tahu, yang penting saya cuma beriman bahwa Allah punya mata, punya wajah, punya kaki, punya tangan, bentuknya tidak tahu dan hanya beriman. 11 falasifah atau filsafat. Kaum filsafat adalah kaum kafir dan musyrikin Yunani seperti Plato dan muridnya, Aristoteles dan selainnya. Mereka berbicara tentang Allah Ta'ala dengan akal mereka yang sempit dan rusak tanpa perantara pada Nabi dan Rasul alaihissalam. Kesalahan atau kesesatan filsafat paling inti adalah mengukur agama ini benar tidaknya dengan menggunakan akal. Padahal ada banyak hal di dalam Islam ini yang tidak mampu akal mencapainya. Hanya ketika akalnya tidak mencapainya, maka dia cukup beriman saja. Oleh karena itu, ajaran filsafat yang dimasukkan orang ke dalam Islam bukan dari Islam, dan Islam berlepas diri dari filsafat beserta pemeluknya seperti Ibnu Sina dan selainnya dari pengikut Aristoteles. 12 Karomiyah. Mereka adalah pengikut Muhammad bin Karom yang mati pada tahun 255 Hijriah. Mereka cenderung untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, juga berpendapat seperti pendapat Murji'ah. Mereka terpecah menjadi banyak kelompok. Itu bukan Murji'ah, tapi Murji'ah. Beda ya, Murji'ah pakai Hamzah. Lanjut. 13 Tasawuf atau Sufiyah. Ini rame kalau di tempat kita. Cuma bentuknya beda-beda. Makanya saya punya video ketemu Sufi Gendeng. Saya beri judul saya ketemu dengan Sufi Gendeng. Ya memang gendeng-gendeng sejauh yang saya temukan. Kalau antum mau buang-buang waktu, silakan buka video itu. Di bawahnya itu banyak komen yang menyalahkan saya, kata mereka fitnah, Sufi gak begitu. Saya jawab memang Sufi gak semuanya begitu, tapi kan saya beri judul ketemu Sufi Gendeng. Yang saya ketemu itu yang gendeng-gendeng kayak gitu ya. Kalau anda gak gendeng, cuma menyimpang dari sisi yang lain, sama aja. Kalau seandainya Sufiyah itu adalah manhaj yang benar, tentu sudah dilaksanakan oleh Salafus Saleh. Dah itu aja. Ketika Salafus Saleh tidak pernah ada yang bermanhaj Sufi, maka ketahuilah bahwa pasti anda berada di atas kesesatan, cuma dengan bentuk kegilaan yang lain. Nah, rupanya banyak juga orang gendeng mau dengerin video itu, terpancing mereka, lalu kemudian mau komen di situ. Padahal kalau bersih, tidak usah risih. Kata-kata Sufiyah diambil dari akar kata Yunani yaitu Sofia, artinya adalah hikmah. Ada pula yang mengatakan bahwa kata itu dinisbatkan kepada bangkaian Suf atau Wal. Dan inilah makna yang paling dekat dengan kebenaran, dan pendapat inilah yang dianggap kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab beliau melihat langsung orang-orang Sufi memakai pakaian dari Suf atau Wal dengan anggapan bahwa pakaian itu melambangkan kezuhudan. Penamaan tasawuf dan sufi tidak dikenal pada awal Islam. Penamaan ini terkenal atau ada setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam. Jadi kalau kita lihat ritual-ritual orang sufi kadang tercampur dengan ritualnya orang-orang beragama yang bukan agama Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa awal munculnya Sufiyah adalah dari Basrah di Irak. Di Basrah terjadi sikap berlebih-lebihan dalam kesuhudan dan ibadah yang tidak pernah terjadi di seluruh negeri. Dr. Sabir Taimah memberi komentar dalam kitabnya As-Sufiyah Mu'taqadan wa Maslakan, jelas bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Mereka suka memakai pakaian dari bulu domba dan berdiam di biara-biara, dan ini banyak sekali. Islam memutuskan kebiasaan ini ketika ia membebaskan setiap negeri dengan tauhid. Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan memperbaiki tata cara ibadah yang salah dari orang-orang sebelum Islam. Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah, beliau wafat tahun 1407 Hijriah, berkata di dalam bukunya at tasawuf al-mansya' wal masadir. Apabila kita memperhatikan dengan teliti tentang ajaran sufi yang pertama dan terakhir atau belakangan, serta berpendapat serta pendapat-pendapat yang dinukil dan diakui oleh mereka di dalam kitab-kitab sufi, baik yang lama maupun yang baru, maka kita akan melihat dengan jelas perbedaan yang jauh antara sufi dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu juga kita tidak pernah melihat adanya bibit-bibit sufi di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, yang mereka adalah sebaik-baik pilihan Allah Ta'ala dari para hambanya setelah para Nabi dan Rasul. Sebaliknya, kita bisa melihat bahwa ajaran tasawuf diambil dari para pendeta Kristen, Brahmana, Hindu, Yahudi, serta kehusudan Buddha, konsep Asy'ari di Iran, yang merupakan majusi di periode awal kaum Sufi, Ghanusia, Yunani, dan pemikiran Neoplatonisme yang dilakukan oleh orang-orang Sufi belakangan. Ajarannya dinamakan tasawuf, sedang orang yang menganut dan memeluknya dinamakan sufi. Dan kita harus tahu bahwa ajaran tasawuf ini pecah dalam sekian banyak sekte. Ada sekte Jistiyah, ada Sarawardiyah, ada Qaradariyah, dan lain-lain. Yang rata-rata dinamakan nama sektenya sesuai dengan nama guru pendirinya. Nah, nanti ada di poin ke-14, silakan dibuka. Di sekte ke-14, nah itu adalah sekte nano-nanonya, karena ada 4 sekte sufi yang digabungkan jadi satu, jadilah sekte nomor 14. Sebagaimana yang diakui oleh pendirinya ketika dia mengatakan, saya mendirikan jamaah ini berdasarkan perintah Nabi dalam mimpi saya yang memerintahkan saya untuk menggabungkan 4 tarekat sufi. Nah, ini sekte nano-nano. Silakan. Tasawuf dan pemeluknya, termasuk ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Tasawuf dibina atas dasar kebodohan di atas kebodohan, sebab hakikat ajaran tasawuf adalah kebodohan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seorang belajar tasawuf di pagi hari, maka pada waktu siang dia telah menjadi orang yang paling dulu. Menariknya, orang suka bilang mereka itu akidahnya tasawuf, fikihnya Syafi'i. Mereka bilang gini, kalau akidah kita adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Sunnah ala Asy'ariyah Maturidiyah. Manhaj kita Sufiyah. Fikih kita Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bilang, siapa yang belajar tasawuf pagi hari, nanti siang jadi orang dungu. Gendeng. Nah, lucu ya. Nah, bid'ah dalam tasawuf sangat banyak sekali. Di antaranya, satu, mereka membatasi serta membangun ibadah-ibadah mereka atas dasar rasa cinta saja, dan tidak memedulikan rasa takut dan harap, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, saya beribadah kepada Allah bukan karena menginginkan surga, tidak pula karena takut dengan neraka. Tapi ini tidak semua sufi begitu. Tapi sekali lagi, meskipun tidak begitu, mereka punya kebidahan yang lain. Dua, mereka menjadikan kubur-kubur wali, orang saleh atau yang lainnya sebagai tempat ibadah. Nah, ini banyak di Indonesia. Mereka mengajak manusia untuk menyembah kubur, beribadah di sisi kubur, bertawassul kepada penghuni kubur, tabaruk kepada mereka, minta syafaat kepada mereka, dan yang lainnya dari perbuatan syirik. Dan ada sebagian guru-guru yang tidak tahu malu, yang mengatakan, kalau nanti saya wafat dan kalian lagi galau, datang aja ke kubur saya, nanti saya sampaikan apa yang kalian mau kepada Allah. Ini namanya mengklaim surga secara tidak langsung. Sementara kalau kita kritik bid'ahnya, mereka bilang dasar kalian yang suka mengkafling surga. Tapi gurunya banyak yang bilang, nanti kalau sudah mati saya, kalian datang aja ke tempat saya, kubur-kubur, nanti tak sampaikan kepada Allah. Lanjut. Tiga, secara umum dalam beragama dan beribadah, mereka tidak merujuk kepada Al-Quran As-Sunnah dan tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi rujukan mereka, makanya orang sufi itu banyak melakukan bid'ah. Nanti kalau bid'ahnya diceritakan atau bid'ahnya dikritik, nanti alasannya adalah, oh banyak bid'ah itu kan ada juga yang baik, namanya bid'ah hasanah. Itu siapa yang bikin-bikin begitu? kaum sufi. Kalau dikatakan ini bid'ah, mereka bilang jangan apa-apa dibid'ahkan. Ya memang bid'ah, terus mau dibilang apa? Ya gitulah. Yang menjadi rujukan mereka adalah perasaan mereka, ajaran guru-guru mereka berupa tarekat-tarekat bid'ah, berbagai zikir dan wirid yang bid'ah. Bahkan mereka juga berdalil dengan cerita-cerita, mimpi-mimpi dan hadis-hadis. Di antara dalil mereka mimpi-mimpi. Sampai ada banyak guru-guru mereka itu dari kaum sufi di Indonesia khususnya, mereka suka bilang, tadi malam saya mimpi, saya ketemu dengan Habib Anu, di mimpi saya. Katanya kalau kamu mau dapatkan Anu dan Anu, kamu berzikir aja, bilang ini dan itu. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan, saya tadi malam bertemu dengan Habib Fulan, dan tadi malam dia mengatakan, bila engkau membaca surat Anu sebanyak 3000 kali, maka hari itu kau tidak akan mati. Kalau kau baru akan mati kalau kau lupa membacanya. Gendeng dah itu. Yang jelas dapatnya dari mana? Jawabannya dari mimpi. Kenapa pakai mimpi? Jawabannya karena malas belajar. Karena malas untuk mengkaji Al-Quran, Sunnah, Tafsir dari para ulama terdahulu. Jadi jalan pintasnya adalah pakai yang gampang. Klaim mimpi, selesai. Kalau klaim mimpi kan terserah orang yang mimpi, gitu kan? Atau tidak perlu menghafalin ribuan hadis, tidak usah kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari satu bulan perjalanan hanya untuk dapat satu hadis. Tidak usah kayak Imam Bukhari, tidak usah menghafal matan-matan, tidak usah, tidak perlu menghafal kaidah-kaidah fikih, tidak usah belajar usul fikih. Kalau kamu jadi sufi, gampang. Kalau kamu sudah pada tingkatan yang syariat atau marifat, nanti kamu ada mimpi. Kalau kamu mimpi, nah itu jadi dalil. Kalau memang begitu, oh banyak bu juga saya punya zikir sendiri gitu. Itu orang malas belajar, malas hafal, jadinya begitu. Berbagai zikir dan wirid yang bid'ah, bahkan mereka juga berdalil dengan cerita-cerita, mimpi-mimpi dan hadis-hadis palsu untuk membenarkan ajarannya. Itu semua sebagai ganti dari berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Mereka melazimi atau terus-menerus mengamalkan zikir dan wirid yang dibuat oleh guru mereka, sehingga menjadi terikat dengannya, beribadah dengan membacanya. Bahkan bisa jadi mereka lebih mengutamakan zikir dan wirid itu daripada membaca Al-Quran Al-Karim, dan mereka menamakannya dengan zikir khusus. Ya, siapa yang bikin zikir dan wirid khusus ini? Jawabannya gurunya. Gurunya ngarang. Dengan kebetulan ya, sebagiannya memang bisa bahasa Arab. Kebetulan pulang dari Yaman. Nulis-nulis, jadilah nanti gubahan zikir, gubahan Ustaz Habib Fulan. Sedangkan dalam manhaj salaf enggak ada misalnya zikir gubahan karangan Ustaz Yazid. Enggak ada begitu. Semuanya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang hadisnya ini harus diteliti dulu sahih atau tidak. Kalau sahih baru dipakai. Kalau tidak sahih, bukan juga hasan, hadisnya dhaif atau palsu, maka tidak bisa diterima, enggak diamalkan. Begitu kalau dalam manhaj salaf. Jadi ya kalau dalam masalah antum harus berpikir agak keras, yaitu berpikir meneliti secara ilmiah. Kalau di mana sufi ya, maka tidak perlu. Guru bilang apa, nah kata guru, nah hari ini kamu kukasih wirid, nah. Itu mana keluar di kantong gurunya. Adapun zikir yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka namakan dengan zikir umum. Maka kalimat la ilaha illallah menurut mereka adalah zikir umum. Adapun zikir khusus adalah bentuk kata tunggal, yaitu Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, gitu sampai terbang. Sedang zikir yang lebih khusus lagi atau khassatul khassah ialah kata huwa atau dia. Huwa kalau dimatikan wawunya sukun jadi hu. Gitu. Seperti itu. 5. Mereka berlebihan terhadap para wali dan guru-guru mereka. Ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu ghulu terhadap guru-guru dan wali-walinya yang diklaim sebagai habib, sebagai keturunan nabi dan lain-lain. Ghulu, saking ghulunya apapun dari gurunya yang dibenarkan. Kalau antum punya waktu yang cukup untuk dibuang-buang, antum boleh cari bagaimana kegiatan orang-orang sufi dengan berbagai sekte-sektenya, dan bagaimana mereka takzimnya kepada guru mereka dengan takzim yang berlebihan. Salah satu guru sufi yang besar di tempat kita ini, kalau antum mau buka-buka YouTube, ada dia sambil ceramah, dia pelorotin tuh, dia angkat sarungnya, dikelihatan celana dalamnya. Coba kalau saya lakukan itu di sini, angkat sarung kemudian kelihatan celana dalam saya, insya Allah bubar itu kajian, tidak ada lagi mau ikut. Dan kalau orang waras akan bilang gini, kok kayak gitu ya guru kita? Kita akan mikir gitu kan. Tapi kalau kita bilang guru itu celana dalamnya diangkat, coba bayangkan, dipamerkannya auratnya di hadapan murid-muridnya, mereka bilang, ya maklumlah wali. Maklum kalau wali memang boleh begitu. Ada lagi yang kalau di kota sebelah, kota sebelah itu sambil pengajian, sambil memperagakan adegan seks. Waktu lagi menghina-hina Ustaz Firanda, waktu Ustaz Firanda mau ke Banjarmasin, ke Banjarmasin, ke kota sebelah, mau dihadang begitu. Caranya menghasut dulu masyarakat, ya, kemudian disebutkanlah alat kelamin, diperagakan bentuk-bentuk adegan seks. Coba kalau itu saya peragakan di tempat ini, begini caranya keluar anunya, disebutkan semua dengan bahasanya mereka. Saya pernah bilang di kota sebelah itu, kalau antum punya teman yang ngikutin begitu, terus antum berdebat, antum gak usah debat panjang, bilang begini aja, kau kan ikut gurumu itu, dulu waktu saya kecil atau kita kecil di sekolah kah, di rumah kah, kita ngomong dasar kamu anu, kita sebutkan alat kelamin itu, mama kita bilang gini, ngomong jorok gitu kan. Guru-guru TPA bilang, gak boleh bilang begitu, anak kecil, jorok mulutnya, gak boleh bilang begitu, ngomong jorok, gitu kan. Itu apa? Artinya orang kalau waras, dia akan menganggap ngomong begitu itu jelek gitu. Kok guru ngomong begitu di pengajiannya? Kamu gak salah guru kan? Ngomongnya gitu aja, gak sepanjang-panjang. Sebagian mereka mengatakan makom atau kedudukan atau derajat kenabian di atas bangsa berada sedikit di atas rasul dan berada di bawah wali. 6. Mereka bertakarub kepada Allah melalui nyanyian, tarian, memukul rebana dan bentuk tangan. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 7. Membagi manusia menjadi 4 tingkatan, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Menurut mereka, apabila seseorang telah mencapai derajat ma'rifat, maka orang itu bebas dari kewajiban syariat dan tidak perlu lagi sholat, puasa, dan lainnya, atau tidak perlu lagi menjauhi larangan seperti zina, minum khamr, dan lain-lain. Dan ini nyata. Nomor 7 ini banyak. Mereka bilang ada orang itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau masih syariat itu masih sholat. Kalau nanti sudah hakikat, dia sudah bebas dari sebagian syariat. Kalau sudah ma'rifat, dia itu begini sholat. Dia duduk di kamar begini saja. Nah itu sholatnya di Mekah. Itu juga gendeng itu. Yang ngomong itu gendeng semua. Kalau ada yang ngomong si fulan sholatnya di Mekah, maka coba aja antum sesekali nelpon 11:30 waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Balikpapan. Antum video call sama teman antum yang lagi ada di Saudi. Jam berapa di situ? Jawabannya, jam 7 pagi. Ada orang jam 7 pagi Jumatan? Saya waktu tinggal di Saudi, kan liburnya Jumat. Nah di waktu Jumat kadang nelpon mama pakai namanya VoIP. jam berapa mak di sana mak? Ngapain mak? Karena kita tidak sama. Kita di sana baru selesai Jumatan, mama di sini baru masa-masa pagi, baru bikin sarapan. Gitu. Kalau ada orang bilang dia lagi Jumatan, si Fulan mana ya? Kok nggak kelihatan di masjid? Oh itu wali, makanya dia kalau Jumatan di rumahnya aja. Sudah Jumatan di Mekah. Sinting orang itu. Orang di sana masih tidur kok. Kalau anda usah pakai telepon-telepon. Jam 12 hari Jumat suruh istri antum tolong jagakannya, Abi mau ke masjid. Tapi jam 12 tolong jagakan TV Saudi yang ada Mekah. Di sana sudah Jumatan kah? Kan live itu. Di sana masih kosong. Orang jam 7 lagi tidur. Maka kalau dia bilang dia Jumatan di Mekah, ngeramput betulan. Dan ini ada teman di Regensi, dia bilang saya pulang kampung, saya lihat bapak saya itu tidak pernah sholat. Sampai suatu hari saya tegur, bapak kenapa sih tidak pernah sholat? Kata bapaknya, soalnya bapak sudah marifat. Kalau kamu ya kamu sholat aja, karena kamu masih syariat. Jadi ini nomor 7 ini bukan tidak ada, banyak. Ya. Dan orang yang seperti ini bisa dijawab dengan satu pertanyaan. Siapa yang bisa? Kalau ada yang bilang kamu kan syariah, kalau kita sudah marifat jadi kita tidak sholat, apa jawaban kita? Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai akhir hayatnya masih sholat. Nabi itu tingkatannya apa? Syariat juga. Bapak lebih tinggi dari Nabi kan? Kalau dia bilang iya, ah kafir sudah. Kalau dia bilang iya, oh iya memang. Kita itu kalau sudah marifat, kita lebih tinggi dari Nabi. Ini murtad orang ini. Tidak ada antum waris-mewarisi dengannya. Tapi kalau bilang enggak, tinggian Nabi. Nah, Nabi aja masih sholat sampai akhir hayat. Makanya dari riwayat Nabi sholat duduk. Kenapa Nabi sholat duduk? Karena di akhir hayat Nabi itu badannya sudah berat, kadang sakit. Nabi aja sholat, bapak enggak. Hebat betul apa ini? 8. 8. Membuat-buat dan menetapkan berbagai macam ibadah bid'ah seperti sholat, zikir dan lainnya yang tidak ada asal-usulnya dalam agama Islam. Kebiasaannya orang sufi ada sholat khusus, ada zikir khusus, yang semuanya kalau kita tanya mana asal-usulnya dari Nabi, jawabannya tidak ada. Tapi alasannya tadi, ya tidak apa-apa, itu kan namanya bid'ah hasanah. 9. Berzikir berjamaah dengan hati keras dan dengan satu suara. Ya. Ya gitulah. 10. 10. Berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah atau huwa huwa huwa atau hu. Allah Allah Allah itu kalau sudah tarekat. Huwa hu hu hu itu kalau sudah hakikat. Hu hu hu hu itu kalau sudah ma'rifat. Bahkan diam aja itu sudah salat. 11. Adanya ajaran bai'ah. 12. Guru kepada guru-guru mereka sampai mereka sujud dan menyembah guru-guru mereka yang telah mati. 13. Mereka mengatakan adanya ilmu batin dan ilmu lahir. Dan menurut mereka ilmu yang mereka dapatkan itu terkadang langsung dari Allah, terkadang melalui malaikat, terkadang mengambil dari Nabi Khidir, terkadang dari mimpi, bahkan terkadang mereka menyangka bahwa mereka mengambil ilmu dari Lauhul Mahfudz. Ilmu yang mereka bilang langsung dari Allah, mereka namakan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Kalau ada orang bilang saya itu ilmunya laduni, atau misalnya Ustaz ilmunya dari mana ya? Soalnya dulu kan Ustaz dikenal artis, terus tidak tahu tiba-tiba setahun sudah jadi Ustaz keliling kesana kemari. Kalau kita ilmunya laduni, nah maksudnya ilmu laduni itu adalah ilmu langsung dari Allah. Tidak belajar tapi langsung turun dari Allah. Kalau seperti ini jawabannya gimana? Gimana jawabannya? Jawabannya, kalau memang ilmu laduni itu ada dalam Islam, Nabi tidak perlu repot-repot mengumpulkan para sahabat untuk kajian. Nabi cukup ajarkan caranya dapat laduni, jadi nanti kalian tidak usah sibuk-sibuk ke Masjid Nabawi, tidak usah ikut pengajian saya, nanti ilmu langsung turun dari Allah untuk kalian. Harusnya itu ajarannya. Tapi Nabi tidak. Yang disebutkan Nabi adalah pelajaran fikih, pelajaran akidah. Kemudian para sahabat mencatat hadis-hadis Nabi. Seperti itu. 14. 14. Kalangan yang ekstrem dari mereka mengatakan bahwa Allah menitis ke makhluknya dan meyakini bahwa Allah adalah makhluk dan makhluk adalah Allah. Ini kalau ada sufi yang nonton saya dibilang mampus kau katanya. Makanya kualat sih kan. Tentang keyakinan Allah menitis ke makhluk itu adalah keyakinan namanya Ibnu Arabi, salah satu sekte sufi yang lain namanya Ibnu Arabi pendirinya. Ada dua yang dikenal dalam akidah Islam, ada Ibnu Arabi dan ada Ibnul Arabi. Adapun Ibnul Arabi itu adalah ulama Ahlussunnah. Yang tokoh sufi namanya Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi ini punya murid-murid yang diajarkan bahwa Allah menitis ke makhluk, sehingga Allah ada pada setiap makhluk. Diriwayatkan bahwa dia suatu hari jalan bersama salah satu muridnya, lalu muridnya tanya, "Ya Syekh, itu ada bangkai anjing. Kalau Allah menitis pada makhluknya, apakah bangkai makhluk, bangkai anjing ini juga Allah?" Dia bilang, "Iya." Maka muridnya sambil berlari, dia berteriak mengucapkan syahadat ulang, karena dia meyakini bahwa dia selama ini jatuh ke dalam kekafiran. Karena muridnya itu enggak bisa dinar di kepalanya, anjing yang selama ini dihukumi dalam fikih itu najis, liurnya. Kalau dia menjilat di tempat yang basah harus dicuci sebanyak 7 kali bilasan, diselingi dengan tanah. Anjing bangkai lagi. Sudah najis, najis, najis kuadrat. Lalu dia bilang, Allah itu adalah bangkai anjing, bangkai anjing adalah Allah. Nah, maka langsung ditinggalkannya gurunya sambil berlari dan berteriak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dan mungkin di zaman sekarang tidak semua tarekat sufi bilang begitu. Tapi sekali lagi, meskipun mereka tidak bilang begitu, mereka punya akidah yang lain yang juga merupakan penyimpangan. 15. 15 dan bid'ah-bid'ah lainnya. Ada beberapa tarekat sufi yang terkenal, di antaranya Rifa'iyah, Syadiliyah, Qadiriyah, dan Tijaniyah, dan yang lainnya. Empat belas. Jamaah Tabligh. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi Ad-Deobandi Al-Jisti. Salah satu ciri Jamaah Tabligh ialah Tabligh Jama'i, atau mereka namakan dengan istilah khurud. Jamaah Tabligh sendiri didirikan atas dasar penafsiran yang diambil dari mimpi pendirinya terhadap firman Allah Ta'ala, yang artinya, kamu adalah umat yang baik. Baca ayatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa antum baca ayatnya? Supaya antum tahu kata khuruj itu datang dari mana? Dari kata yang mana? Ukhrijat. Dari kata khuruj, ya khuruju, ukhrij. Keluar. Maksudnya adalah keluar rumah, meninggalkan anak istri, meninggalkan dunia dan pergi berdakwah. Meskipun yang melakukannya nanti baru tobat. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam mimpinya itu, ada yang memerintahkannya untuk keluar berdakwah kepada manusia seperti para nabi. Tidak diragukan lagi menurut ulama ahli tafsir bahwa tafsir Muhammad bin Ilyas adalah atas cara mimpi mengikuti cara sufiah adalah sangat batil dan rusak. Jamaah tabligh membiarkan orang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Mereka membiarkan pengikutnya mengadakan ibadah di sisi kubur pemimpinnya. Mereka sangat membenci imam-imam al-sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Salah seorang pemimpin mereka pernah berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuasaan sedikit saja, pasti akan aku bakar kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Abdul Wahhab. Dan aku tidak akan tinggalkan sedikit pun juga dari kitab-kitab mereka yang ada di permukaan bumi." Di antara pendapat dan bid'ah jamaah tabligh adalah maaf. Kalau kita baca beberapa kali catatan kaki, maka ini semua adalah nukilan penulisnya dari kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'ati Tabligh. Jadi nanti kalau ada orang bilang, "Wah, ini kok gitu ceramahnya, kok gitu bukunya?" Jawablah bahwa ini hanya sekedar kita membaca buku, yang buku itu ada rujukannya lagi. Nah, yaitu Al-Qaulul Baligh. Lanjut. Di antara pendapat dan bid'ah jamaah tabligh adalah 1. Usul sittah atau 6 dasar prinsip, yaitu pertama, kalimat thayyibah, yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang mereka maksud dari maknanya hanya terbatas pada tauhid rububiyah saja, yaitu mengesakan Allah dalam ciptaan, kekuasaannya, pengaturannya, dan lain-lain. Jadi mereka punya 6 prinsip dasar, salah satunya adalah kalimat thayyibah, yaitu syahadat. Maka jamaah tabligh itu masih muslim, mereka masih Islam ya. Meskipun pada sebagian hal mereka punya hal-hal yang sifatnya menyimpang. Jadi kalau antum sholat di belakang jamaah tabligh, sah. Jangan dikira ini adalah sekte sesat sebagaimana musyabbihah, sebagaimana sebagian tarekat sufi. Hanya saja kalau kita baca tadi kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, jamaah tabligh hanya membatasinya pada rububiyah saja. Mereka tidak mengenal dalam masalah syahadat ini untuk uluhiyahnya. Nah, dalam makanya dalam akidah atau dalam pelajaran-pelajaran jamaah tabligh, ustaz-ustaz yang dahulunya adalah jamaah tabligh, mereka mengatakan kita tidak akan pernah menyentuh tauhid dari sisi uluhiyah. Kita hanya menyentuh tauhid rububiyah saja. Padahal penyimpangan dan kekufuran serta kemusyrikan di muka bumi ini terletaknya pada syirik apa? Pada uluhiyah, bukan pada rububiyah. Hanya sedikit pada rububiyah, mayoritasnya pada uluhiyah. Nah, dalam tauhid uluhiyah, mereka senang melakukan ketundukan kepada selain Allah dengan alasan sebagai adab dan pengagungan. Sedang tauhid uluhiyah dan asma'us sifat, maka mereka adalah asy'ariyah atau maturidiyah. Mengenai makna kalimat tauhid, mereka membatasi berhala hanya pada 5 saja. Berhala pertama, usaha dan pekerjaan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Maka menurut mereka bahwa pekerjaan, perdagangan, dan membuka toko adalah berhala, karena menurut mereka dapat melalaikan manusia dari kewajiban-kewajiban terhadap agama dan rohnya, kecuali jika ia khuruj di jalan Allah, yaitu untuk berdakwah selama 3 hari, 40 hari dalam 1 tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup. 3 hari itu namanya nisabnya, zakat. Zakat dalam 1 bulan 3 hari. Zakat apa? Zakat semacam zakat. Nisabnya adalah 3 hari dalam 1 bulan sudah harus keluar meninggalkan dunia lalu berdakwah. 40 hari dalam setahun, 4 bulan dalam seumur hidup. Nah, kalau di Indonesia ini di Balikpapan lah, banyak di masjid sebelah. Masjid GPA dulu yang paling sering, ya kan, Abu Hakim, Pak Iman. Kalau saya ngisi pengajian dulu hari Senin, kadang dalam sebulan mereka ada di situ. Ya. ada kompor dan lain-lain untuk masak, nginep di masjid 3 hari. Nanti kadang keliling, dan antum tahu kan GPA itu banyak orang Nasrani di situ. Ya. Jadi kadang yang didakwahi salah orang. Nah, kalau saya ngisi pengajian, mereka duduk. Tapi mereka duduk, nanti mereka duduk untuk membuka-buka buku sendiri. Duduk tapi gini sendiri. Jadi hanya duduk saja badannya, tapi tidak memperhatikan sama sekali. Apalagi kalau itu adalah pelajaran-pelajaran tauhid. Nah. Berhala kedua, karib kerabat, sanak famili dan teman adalah berhala karena menurut mereka dapat melalaikan manusia dari kewajibannya, kecuali jika ia makhruj bersama jamaah tabligh. Berhala ketiga, nafsu amarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada kejelekan, sebab dapat menghalangi manusia dari kebaikan dan dari jalan Allah dan menyuruhnya, misalnya agar tidak khuruj bersama jamaah tadi. Berhala keempat, hawa nafsu, sebab ia adalah faktor kejelekan dan selalu melawan kebaikan serta membuat cenderung kepada kesenangan, misalnya dapat mencegah dari khuruj bersama jamaah tadi. Berhala kelima, setan. Berhala yang terakhir inilah faktor terbesar yang mencegah seseorang dari kebaikan, misalnya mencegah khuruj bersama jamaah tabligh. Mungkin kalau ada berhala keenam, itulah manhaj salaf. Karena manhaj salaf menghalangi manusia dari khuruj bersama jamaah tabligh. Kenapa kita bilang khuruj jamaah tabligh itu tidak boleh diikuti? Pertama, tidak ada dalil. Yang kedua, itu adalah amalan bid'ah. Yang ketiga, sering dimotori oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kalau antum pernah ikut kajian saya di GPA, bukan di GPA, di Balai Kota Regensi, ada masjid di belakang Mediterania. Apa namanya? Masjid itu panjang kecil. Raudhah. Saya pernah punya kajian di situ. Waktu mau ngisi, ramai banget. Rupanya lagi ada khuruj jamaah tabligh di situ. Lalu kajian saya diganti secara sepihak. Ya, saya biarin aja. Namanya juga cuma diundang ngisi. Kemudian disuruh bicara, yang bicara adalah orang yang berbahasa Sri Lanka atau bahasa Urdu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang diterjemahkannya cuma begini. Saya itu dulu preman, saya itu sekarang sudah tobat. Gitu-gitu aja. Jadi bukan ustadz yang punya ilmu, kapasitas ilmu untuk menjelaskan masalah-masalah agama. Ya. Maka kadang-kadang sebagian orang yang sudah tobat, kalau ikut jamaah tabligh, nanti ada khuruj, mereka disuruh baca buku mereka. Apa bukunya? Fadilah Amal. Disuruh baca, tapi enggak disyarah. Berlalu hadis palsu, enggak disebutkan bahwa itu hadis palsu. Kenapa? Karena memang bingung, orang bukan orang-orang yang belajar hadis. Sehingga membacakan yang salah-salah pun dibaca aja tanpa dijelaskan sama sekali kedudukan kesalahannya. Nah. Azan dulu. Allah. Kita lanjut dulu. Yang konsekuensinya mungkin sebagian pertanyaan tidak bisa terjawab. Saya berharap kajian ini bisa tamat sebelum Ramadan dan sementara bukunya masih banyak. Terus, silakan. Kedua, sholat lima waktu. Demikian pula sholat Jumat, sholat berjamaah, haji, dan hari raya. Dalam masalah sholat ini, banyak penyimpangan dan perubahan yang mereka lakukan, padahal mereka tidak mau membicarakan masalah fikihan. Di antaranya adalah mereka mengubah hukum-hukum dalam sholat Jumat dan witir, melarang melakukan jamaah dan qasar pada saat safar dan pada saat di Arafah dan Muzdalifah pada hari-hari pelaksanaan haji, serta melarang sholat bersama imam di Masjid Namirah pada hari Arafah. Mereka melarang sholat di atas pesawat terbang. Menurut mereka, sholat di masjid mereka lebih utama daripada seluruh ibadah dan lebih utama daripada sholat di Masjid Haramain dan lainnya. Ketiga, ilmu. Yang mereka maksud dengan ilmu adalah A. Ilmu fadail, yaitu mempelajari tentang keutamaan-keutamaan amal menurut mereka. Adapun ilmu tauhid dan hukum-hukum fikih dan ilmu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka sangat jauh sekali melarangnya bahkan memeranginya. Kalau buku andalannya adalah Fadilah Amal. Kalau antum ketemu buku Fadilah Amal Muhammad Al-Kandahlawi, maka itu adalah buku jamaah tabligh. Di dalamnya kata para ulama ahli hadis, banyak sekali hadis-hadis palsu. Banyak sekali ajaran-ajaran sufi di dalamnya. Yang ini adalah termasuk buku yang tidak bisa mereka saring, ya, karena ini buku saktinya, ya, buku yang lebih utama untuk dibaca ketimbang Sahih Bukhari atau yang semacamnya. B. Poin B, ilmu masail tentang rukun iman dan Islam. Akan tetapi mereka mempelajarinya atas dasar tarekat sufiyah, khurafat-khurafat, hikayat-hikayat yang batil, dan fanatik mazhabiyah. Keempat, memuliakan atau menghormati kaum muslimin. Ini sebatas pada orang yang ikut atau setuju dengan kelompok mereka. Sedang orang yang mengkritik mereka, maka tidak akan mereka hormati, bahkan berbuat jahat terhadapnya. Kelima, mengikhlaskan niat agar jauh dari riya dan sunnah. Akan tetapi mereka meninggalkan sunnah dan mengikuti cara-cara ikhlas menurut cara tasawuf. Keenam, furuj. Menurut mereka, furuj atau tabligh jama'i ialah keluar di jalan Allah berdakwah yang merupakan jihad yang paling besar. Mereka membatasi dakwah hanya dengan furuj berjamaah bersama mereka selama 3 hari, 40 hari, dan seterusnya. Yang kedua, mereka bermanhaj dengan manhaj tasawuf. Ketiga, sebagian dari guru-guru mereka dibaiat dengan 4 macam tarekat sufiyah, yaitu Naqsabandiyah, Qadiriyah, Jishtiyah, dan Sahrawardiyah. Ini yang saya bilang di awal tadi, ada pengakuan dapat dari mimpi disuruh Nabi berdakwah dengan menggabungkan 4 tarekat sufi. Waktu saya bilang tentang sufi nano-nano. Ini adalah bentuknya. Menggabungkan Naqsyabandiyah, Qadariyah, Jistiyah dan Sahrawardiyah. Keempat, mereka membatasi Islam pada sebagian ibadah. Mereka berpaling dari syariat-syariat Islam. Afwan, saya pernah baca, tapi hanya terjemahan. Baca terjemahan dari surat menyurat antara Syekh, kalau tidak salah Syekh Abdul Aziz Sadahan atau yang lain. Intinya salah satu masyayikh di Saudi Arabia mengirim surat kepada petinggi jamaah tabligh yang ada di India. Di antara isi suratnya adalah pertanyaan begini. Bukankah jalan Nabi itu hanya satu? Jalan Islam yang benar itu hanya satu? Kalau seandainya kalian mengatakan iya, Islam itu jalannya hanya satu, lalu mengapa kalian mengatakan berjalan di atas empat tarekat? Kalau kalian mengatakan satu dari empat ini adalah jalan yang satu yang dimaksud, kenapa tidak tinggalkan yang tiga? Paham maksudnya? Berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah, qul hadhihi sabili. Allah mengatakan, katakanlah inilah jalanku. Dan Allah mengatakan itu dengan bentuk tunggal, sabil. Allah tidak mengatakan subul, jamak dari sabil. Kata tunggal, sabil, menunjukkan bahwa jalan Allah cuma satu. Kalau seandainya jalan Allah cuma satu dan kalian meyakini itu, kenapa kalian bilang kalian berdakwah dengan empat tarekat? Sedangkan jalan Allah cuma satu. Berarti ada percampuran dan kesesatan yang tiga. Kalau kalian mengatakan bahwa satu dari empat ini adalah jalan yang benar, anggap saja Naqsyabandiyah. Kalau begitu, kenapa tidak kalian tinggalkan tiga sekte sisanya? Paham ini maksudnya? Demikian salah satu surat yang pernah dikirimkan oleh salah seorang syekh Saudi kepada petinggi jamaah tabligh yang ada di India. Kalau antum mau bertanya lebih lanjut, saya belum lihat ya, ada Abu Zulfan namanya. Kalau antum tahu di Jalan Miangkabau dekat Batu Ampar, dekat Perumnas, itu adalah salah satu pusatnya. Bapaknya beliau adalah pendiri masjid itu yang sekarang merupakan adalah yang sekarang merupakan masjidnya JT. Setelah dahulu di Nurul A'la di Gunung Pipa dulu, lalu pindah ke sana. Mas Zulfan itu sudah pernah, Abu Zulfan itu sudah pernah khuruj. Ya, saya sudah khuruj dulu waktu zaman-zaman awal-awal sudah pergi ke India gitu. Cuma saya memang melihat keanehan-keanehan katanya. Seperti di tempat kita markas itu ada kuburan. Ya. Ini enggak salah gitu. Tapi enggak ada jawaban-jawaban ilmiah yang timbul atau disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan saya. Nah, sekarang beliau alhamdulillah ikut kajian ini. Ada Mas? Mas Bayu ada? Biasanya duduk di situ. Kalau enggak di situ. Ada. Mana? Nah, itulah. Ada pokoknya. Sekarang ikut di kajian salaf sejak awal buku ini saya bahas dulu di Regensi. Buku ini kan dulu saya bahas di Regensi. Setelah lewat berapa puluh atau ratusan halaman, saya ulang lagi di sini. Nah, waktu awal-awal kajian ini, kita pernah kajian di rumahnya, di situ dia bilang sebenarnya saya ini pengikut jamaah tabligh, tapi saya sudah meninggalkan sejak mendengarkan kajian ini lebih ilmiah. Saya lebih yakini ini sekarang kajian salaf. Sekarang ya sudah, masjid yang dulu pernah dibangun bapaknya di Jalan Minangkabau di Batu Ampar ya gitulah. Lanjut. Keempat, mereka membatasi Islam pada sebagian ibadah. Mereka berpaling dari syariat-syariat Islam yang lain seperti tauhid, hukum, jihad dan lainnya. Kelima, mereka meninggalkan ilmu dan ahli ilmu serta mengatakan bahwa waktu yang dipergunakan untuk menuntut ilmu adalah sia-sia. Keenam, mereka berdakwah kepada manusia tanpa ilmu dan basirah. Ini yang paling nampak dari jamaah tabligh. banyak dari dai-nya yang tidak memiliki ilmu-ilmu, tidak mengerti bahasa Arab. Ada sebagian mengerti bahasa Arab tapi tidak mengerti ilmu alat seperti kaidah fikih, usul fikih. Ada sebagiannya yang mengerti usul fikih, kaidah fikih karena kuliah di Madinah, tetapi tidak meninggalkan kebidaan-kebidaan yang diajarkan di dalam buku-buku mereka. Tujuh. Ketujuh, mereka berdalil dengan hadis-hadis lemah, sangat lemah, palsu, dan hadis yang tidak ada asal-usulnya. Dan di buku mereka, Fadilah Amal, banyak hadis-hadis yang begitu. Delapan. Delapan, mereka beranggapan bahwa tidak ada keselamatan bagi manusia, kecuali dengan menempuh jalan mereka. Mereka mengibaratkan kelompok mereka seperti perahu Nabi Nuh. Orang yang menaikinya selamat, dan yang tidak menaikinya akan binasa. Sembilan. Sangat mungkin antum akan ketemu dengan teman antum di zaman tabligh, lalu antum mengatakan buku kalian Fadilah Amal itu banyak hadis palsunya, lalu antum ditantang, tunjukkan kepada saya, jangan sembarang fitnah. Dan mungkin antum tidak mengerti hadis yang mana. Ya tidak, antum hanya bisa bilang bahwa hadisnya itu banyak yang palsu. Dituju yang mana antum tidak tahu. Maka kalau antum mau, antum bilang gini, kalau saya tunjukkan, pertama tidak harus sekarang, saya akan carikan. Yang kedua, seandainya saya tunjukin, kamu mau taubat atau tidak? Kalau dia bilang ya tidak mau, ya sudah, percuma. Jadi kita bersusah payah untuk mencarikan. Ya tidak. Ketika ditunjukin nanti ternyata tidak mau juga melepaskan diri darinya. Tapi kalau bilang mau, nah, antum datang ke saya nanti saya carikan. Sembilan. Sembilan. Mereka menganggap bid'ah lebih baik daripada sunnah. Seorang pemimpin mereka pernah berkata, bid'ah yang menyatukan umat lebih baik daripada sunnah yang memecah belah umat. Adakah sunnah memecah belah umat? Justru bid'ah yang memecah belah umat. Nah, 11 bid'ah-bid'ah lainnya. Dan demikian yang bisa kita baca pada hari ini. Wallahu'alam. Saya tutup tanpa tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.